Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Allah Ta'ala: "Wa min haythu kharajta fawalli wajhaka ash-shatr al-masjid al-haram." وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ يعني dari manapun kau keluar kata sabda Ibnu Sa'di rahimahullahu taala apakah dalam safarmu atau dalam mukimu, fawalli wajhaka syatr al-masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Ini pengulangan yang ketiga, perintah untuk menghadap masjidil haram. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala hikmah. Ya, sampai 3 kali Allah subhanahu wa ta'ala mengulang perintah untuk menghadap Masjidil Haram. Di antara hikmah yang disebutkan adalah karena ini adalah awalu nasikhin. Ya, perkara yang pertama kali dihapus dalam dimansuh dalam syariat adalah masalah ini, yaitu perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Karena ini adalah yang pertama kali dalam syariat terjadi nasakh, dirobahnya kiblat. Adalah perkara kali pertama dalam syariat dalam bab nasakh mansukh, maka diulang 3 kali. Ini yang ketiga kali perintah dalam surat ini. Ya, dimanapun kau menghadap, maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa innahu lal haqqu min rabbik. Dan sesungguhnya menghadap Masjidil Haram ketika salat adalah sungguh perkara yang hak dari Rabbmu. Kalimat ini ditaukid dengan 2 taukid. Yang pertama dengan inna ditaukid. Yang kedua dengan lam. Al-haqqu litaukid, untuk menegaskan bahwasanya sungguh-sungguh benar engkau menghadapkan wajah ketika salat menuju Masjidil Haram adalah min rabbik, ya, perintah dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah lalai dari apa yang kau lakukan. Hadirin rahiman rahimakumullah. Subhanahu wa ta'ala rahimahullah ta'ala menyebutkan banyak faedah dari ayat ini. Di antara yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala, ayat ini menunjukkan wajibnya tawajjuh ila al-masjidil haram aynama kana al-insan. Wajibnya menghadap ke Masjidil Haram, yaitu ke Ka'bah, ketika salat dimanapun seorang berada. Dikauli ta'ala, wa min haythu harjta, dimana dari manapun kau keluar, Wali wajhaka shatral Masjidil Haram. Ya, perintah untuk menghadap Masjidil Haram ketika salat dimanapun seorang berada, aina ma takunu dan min haitsu kharajta. Ya, dari manapun keluar, dimanapun berada, ya salat harus menghadap Ka'bah. Kecuali ya beberapa golongan orang yang sudah kita baca, seorang yang sedang salat sunnah dalam safar, ya seorang yang tidak mampu menghadap kiblat karena sakit dan semisalnya. Yang kedua, kata Syaikh Rahimahullah, wa minha di antara faedah ini adalah tikrar al-amril ham li tathbitihi wa thabat alaihi wa daf'il mu'aradah fihi. Yang faedah ini adalah mengulang-ulang perkara yang penting. Mengulang-ulang perkara yang penting, ya, untuk mengokohkannya, ya, untuk seorang bisa kokoh di atasnya, dan membantah, menolak penentangan padanya. Di sini, perintah untuk menghadap Ka'bah diulang sampai tiga kali, ya, diulangin untuk menunjukkan pentingnya masalah ini, yaitu perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Berikutnya, Rabbul Rahimahullah Ta'ala, dari hadis ini menunjukkan isbat hormatil Masjidil Haram wa ta'zimi, menunjukkan kemuliaan, keagungan Masjidil Haram. Sehingga satu di antara tiga masjid yang kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang boleh melakukan safar untuk menuju ke sana adalah Masjidil Haram. La tushaddu rihal illa ila satu masjid. Tidak boleh seorang bepergian jauh sengaja berangkat safar bepergian jauh kecuali ketiga tempat, yaitu Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Salah satu Masjidil Haram. Qala rahimahullahu ta'ala, wa wasifa bil haram, disifat dengan haram, Masjidil Haram disifat dengan haram karena ihtiramihi wa ta'zimi. Ya, untuk menunjukkan ya kemuliaannya, keagungannya, ini masjid yang terhormat, yang mulia, yang agung. Berikutnya, di antara faedah dari ayat ini kita beliau rahimahullah ta'ala adalah menunjukkan satu akidah sunnah wal jamaah, bahwasanya satu di antara akidah sunnah mengidofahkan amal kepada insan. Wa maula bi ghafilin amma ta'malun. Ketaatan hamba yang melakukan sehingga dengan sebabnya dia diberi pahala. Kemaksiatan dia yang melakukannya sehingga dia pun karena sebab perbuatan dia terancam dengan siksa. Ini ayat di antara ayat yang membantah Jabriyah, yang menafikan dari hamba ikhtiar wal kasb. Berikut di antara faedah ini kata rahimahullah ta'ala menunjukkan kamalu ilmillah subhanahu wa ta'ala, sempurnanya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dari manapun seorang hamba yang keluar, ya, dia diperintah untuk menghadap Masjidil Haram dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah lalai dari perbuatan hamba. Apapun yang akan hamba, Allah mengetahu. Ya, Allah mengetahuinya. Nah, Allah alam. Misal. Cukup misal.